السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya diminta untuk membahas buku, yakni buku yang saya tulis dengan judul Iman yang Hidup. Ada 37 judul buku yang sudah saya tulis, sudah saya terbitkan. Satu di antaranya adalah Iman yang Hidup. Saya beri judul Iman yang Hidup oleh karena iman itu memang harus hidup. Bagaimana iman kalau hidup? Iman itu kalau hidup seperti pohon yang hidup. Pohon kalau hidup bagaimana? Pohon itu kalau hidup ada warna yang semestinya dari pohon itu. Misalnya kalau mestinya daunnya hijau, ya hijau. Kalau pohon mestinya daunnya hijau, tapi ternyata kuning, bagaimana? Pohon itu bagaimana? Itu namanya hidup segan mati tak mau. Kalau ternyata pohon itu mestinya daunnya hijau tapi ternyata coklat, bagaimana? Itu namanya pohon yang mati. Nah, sekarang iman kita itu harus memberi warna dalam kehidupan kita. Itulah namanya iman yang hidup. Ada warna keimanan dalam kehidupan kita. Jangan iman sekedar pernyataan. Jangan iman sekedar pengakuan. Kalau sekedar pernyataan, pengakuan, begitulah memang orang munafik. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada orang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, padahal dia bukan orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita ngaku beriman tapi Allah tidak mengakuinya. Dalam hidup ini memang banyak orang suka ngaku-ngaku. Saya boleh enggak ngaku di hadapan Bapak bahwa saya ini di kampung saya orang yang paling kaya? Ngaku boleh-boleh aja, tapi saya kenyataannya orang paling kaya apa bukan? Jadi jangan sampai kita cuma ngaku beriman. Maka ada 3 istilah yang saya urai di dalam buku ini dalam kaitan dengan iman. 1, iman. Iman itu artinya percaya. Orang kalau sudah beriman mestinya punya kepercayaan-kepercayaan yang benar. Ngaku beriman tapi kepercayaan masih campur dengan yang tidak benar. Ada enggak orang mengaku beriman tapi kepercayaannya masih campur-campur sama kepercayaan keyakinan yang tidak benar? Misalnya gimana tuh? Umpama ada orang mau pergi kerja, pergi dagang, sudah berangkat dari rumah, dia naik kendaraan umum, Tapi ketika sudah berada di pinggir jalan raya misalnya, balik lagi pulang. Istrinya atau tetangganya nanya, kenapa balik lagi Pak? Batu akik ketinggalan. Emang kalau batu akik ketinggalan kenapa? Wah, kalau batu akik ketinggalan bisa-bisa dagangan saya enggak laris misalnya. Wah, bisa-bisa saya enggak selamat misalnya. Nah, itu kepercayaan yang tidak benar. Bukan tidak boleh pakai batu akik, bukan. Kalau ketinggalan handphone masih wajar. Kalau ketinggalan handphone wajar balik lagi. Kenapa? Karena dalam kerja, dalam dagang, dia harus berkomunikasi lewat handphone. Kalau handphone ketinggalan, bagaimana dia? Kepercayaan yang benar. Di kalangan anak muda, percaya pada ramalan-ramalan bintang. Saya gak tahu tuh masih apa enggak sampai sekarang. Nah, misalnya ada seorang pemuda jatuh cinta pada seorang wanita. Cantik wanitanya, solihat, baik, cocok ini kalau dijadikan istri. Waktu perkenalan nanya tanggal lahirnya kapan. Disebutkan tanggal lahirnya. Waduh, kalau tanggal lahirnya itu sih gak cocok saya. Saya tuh maunya Aries. Wanita yang Aries, ini kenapa Virgo misalnya. Itu namanya keyakinan yang tidak benar. Kepercayaan yang tidak benar. Jadi banyaklah contoh-contohnya itu yang harus kita singkirkan. Keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar. Zaman udah modern tapi tetap saja orang keyakinannya masih bercampur dengan keyakinan yang tidak benar. Itu iman. Yang kedua disebut dengan tauhid. Tauhid itu esa, satu. Kalau orang sudah bertauhid, maka dia mencintai Allah yang satu di atas kecintaan kepada apapun dan siapapun. Dia taat kepada Allah di atas ketaatan kepada apapun, kepada siapapun. Nah itu. Itulah tauhid. Maka dua kalimat syahadat itu disebut kalimat tauhid. Yang mengakui Allah sebagai Tuhan yang satu. Dan kita bersyukur punya agama dengan konsep ketuhanan yang sangat jelas, yaitu konsep tauhid. Kalau di negeri kita itu ada Pancasila. Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Cuma kalau ditanya ke orang Kristen, susah dia memahaminya. Coba saja tanya sama orang Kristen, apa yang dimaksud dengan Trinitas? Dalam satu kesempatan, pergi ke daerah, waktu itu saya pergi ke daerah Sekadau, Kalimantan Barat. Naik mobil, travel, ternyata ada penumpang lain. Dua orang bapak itu ketika saya berkenalan, ternyata dia yang satu pendeta, yang satu lagi pastor. Waktu itu memang suasananya mau Natalan, Desember. Saya mau ada acara pembinaan mualaf di daerah sana itu. Lalu Perjalanannya kan 7 jam dari Pontianak. Sesudah istirahat di satu tempat untuk makan, sholat, ketika perjalanan dilanjutkan, ternyata dia yang mula-mula ngomong soal agama. Karena dia mula-mula ngomong soal agama, saya timpali. Saya lebih banyak bertanya, Pak, saya ini Muslim, Bapak ini kan Katolik, Bapak ini kan Protestan. Saya mau tanya, apa itu yang dimaksud dengan Trinitas? Terus terang saya bingung, Pak. Saya gak ngerti apa itu Trinitas. Kalau 3-in-1 saya paham. Di Jakarta itu ada 3-in-1. Kalau Trinitas saya bingung. Trinitas itu, Pak, Allah. Allah itu maksudnya Allah. Iya. Oh, pantes dulu Paus pernah berpidato, kita dengan orang Islam bersaudara dalam satu Tuhan, katanya begitu. Rupanya sama-sama Allahnya itu. Dia nyebutnya Allah, kita nyebutnya Allah. Terus Yesus. Yesus itu Nabi Isa apa bukan? Bukan, ya Yesus. Kita tidak mengenal Nabi Isa, tapi Yesus. Apa karena Yesus itu lahir tanpa bapa sehingga dia dianggap hebat, bagus, dikultuskan? Kalau begitu, kenapa enggak Nabi Adam aja, Pak, yang dijadikan sebagai Tuhan? Kenapa Yesusnya tidak Nabi Adam? Dia kan itu tanpa bapa, tanpa ibu, jadi orang. Oh, kalau Adam itu dicipta, kalau Yesus itu pencipta. Waduh, tambah bingung saya, Pak. Jadi Yesus itu orang apa bukan? Memang sulit, Pak, untuk dipahami. Makanya Bapak beriman dulu, nanti baru paham. Wah, kalau dalam Islam, Pak, enggak mesti beriman dulu. Orang boleh paham dulu baru beriman. Orang boleh beriman dulu baru paham. Bagaimana saya mau masuk agama Bapak kalau saya enggak ngerti? Seterusnya dia menjelaskan yang sulit untuk dipahami. Baik, jadi tauhid kita syukuri, kita punya agama dengan konsep tauhid yang jelas. Yang digambarkan di dalam surat Al-Ikhlas. Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Jadi kalau ada manusia begitu sayang kepada manusia, sayangnya manusia itu enggak sama dengan sayangnya Allah. Makanya Allah disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Pakai maha. Itulah tauhid. Yang ketiga adalah akidah. Jadi ada iman, ada tauhid, ada akidah. Akidah itu artinya ikatan. Orang yang berakidah berarti orang yang terikat. Terikat kepada siapa? Terikat kepada Allah. Pengikatnya apa? Ucapan dua kalimat syahadat. Kalau kita sudah mengucap dua kalimat syahadat dan memang kita sudah mengucapkannya, mestinya kita menjadi orang yang terikat kepada ketentuan Allah. Ini terikat. Cuma sayang banyak orang mengaku Muslim, mengaku beriman, mengaku berakidah, tapi enggak mau terikat kepada ketentuan Allah. Kalau sudah bicara soal iman, tauhid, akidah, salah satu sahabat yang tidak bisa dipisahkan dalam pembicaraan soal ini, itu adalah seorang sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak dari Afrika. Warna kulitnya hitam. Karena budak, status sosialnya dianggap rendah. Masuk Islam dia. Sesudah masuk Islam, meskipun diam-diam, lama-lama tuannya tahu, majikannya tahu. Maka tuannya memerintahkan dia keluar dari Islam. Karena dia terikat kepada Allah, dia berani berkata tidak kepada tuannya. Dia gak mau terikat kepada tuannya dalam masalah ini. Gak mau dia. Sampai akhirnya tuannya menyiksa dengan siksaan yang sangat berat. Maka Bilal hanya mengucapkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Sampai kemudian Abu Bakar membebaskannya dari status perbudakan. Itu namanya dia terikat hanya kepada Allah, bukan kepada tuannya. Nah, sekarang ini banyak orang punya ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan kepada orang begitu kuat, tapi ikatan kepada Allah tidak kuat. Contohnya apa ya? Hari Jumat. Harus sholat Jumat. Tapi bosnya mengundang meeting. Jam berapa meeting? Rapat jam 10. Udah setengah 12. Gak ada tanda-tanda mau berhenti. Padahal waktu Jumat 15 menit lagi misalnya. Bahkan kalau sekarang 10 menit lagi dari setengah 12. Bahkan kurang 38. Di masjid sudah azan, tapi masih rapat. Gak berani dia interupsi kepada bosnya itu. Terus aja rapat. Sampai jam 12. Padahal jam 12 itu waktu Jumatnya udah lewat 15 menit. Sekalipun jam 12, waktu zuhur tiba jam 12, kalau baru rapat selesai jam 12, itu juga udah telat. Kenapa? Khotib udah naik mimbar. Dia baru mau turun dari lantai 30. Turun dari lantai 30 aja antri. Udah sampai di lantai dasar, jalan menuju tempat sholat Jumat berapa menit. Udah nyampe di masjid, dia belum wudu. Wudu dulu. Sudah belum wudu, ingin kencing. Kencing dulu. Udah mau kencing dulu, antri lagi. Antrinya 5 baris. Waduh. Ini orang-orang enggak punya komitmen yang kuat kepada Allah. Masa khutbah udah 5 menit, udah 10 menit. Antrian di toilet masih 5 baris. Komitmen itu. Ini akidah. Oleh karenanya, akidah, iman yang hidup, itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya ada 3. Yang pertama, orang kalau punya akidah yang bagus, iman yang hidup, pertama dia punya kemerdekaan jiwa. Jiwanya merdeka. dia tidak terbelenggu kepada apapun dan kepada siapapun juga kecuali hanya kepada Allah. Belenggunya kepada Allah di atas segalanya. Maka orang kalau sudah begitu, dia hanya mau taat pada siapapun apabila ketaatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan Allah. Itu kemerdekaan jiwa namanya. Jiwanya merdeka. Bilal seorang budak. Yang namanya budak terbelenggu. Tapi ketika dia sudah punya akidah, dia sudah punya iman, maka dia jiwanya merdeka. Yang kedua, sesudah dia punya kemerdekaan jiwa, dia punya ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Jiwanya tenang bagaimana? Ya, kalau ada masalah dalam hidup ini, pasti ada jalan keluar. Jadi dia tidak takut terhadap masalah. Kan banyak orang kalau mau pegang prinsip itu sudah ketakutan duluan. Jiwanya tidak tenang. Akhirnya apa? Dia tidak mau pegang prinsip. Dia tidak mau pertahankan prinsip. Jadi penting punya jiwa yang tenang dan itu ada pada akidah yang kokoh. Yang ketiga, kekuatan jiwa. Jiwanya kuat. Hidup ini ada kalanya enak secara duniawi, ada kalanya tidak enak. Ya kalau kita lagi sakit, gak punya uang, itu kan gak enak. Tapi kalau badan sehat, punya kekuasaan, harta banyak, oh itu enak secara duniawi. Nah, tapi bagi orang yang beriman, jiwanya kuat, punya kekuatan jiwa. Bagaimana itu? Kalau hidupnya lagi susah, lagi menderita, lagi tidak enak, dia tidak putus asa. Kalau hidupnya lagi senang, dia tidak lupa diri. Begitu orang yang akidahnya mantep tuh. Dia punya kekuatan jiwa, senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Tapi sayang, banyak orang sebaliknya, senang aja lupa. Dulu dia gak punya duit. Waktu gak punya duit, ngomong. Ngomongnya apa? Saya pengen bisa sedekah kayak orang-orang. Bapak itu infaknya besar. Bapak itu infaknya besar. Ya saya sih belum bisa. Nanti kalau saya punya harta, saya punya uang, saya mau sedekah. Begitu ngomongnya. Waktu gak punya uang. Waktu punya uang, dia lupa atas apa yang dia inginkan itu. Yang dia ingat apa? Yang dia ingat harus mengganti TV baru yang lebih besar. Yang dia ingat harus beli kendaraan. Yang dia ingat harus memperbaiki rumah. Ya bukannya gak boleh. Boleh-boleh saja semua itu. Tapi sedekahnya jangan lupa. Jadi banyak orang yang ketika senang lupa. Ketika datang kematian, ketika datang kematian, dia minta kepada Allah agar ditunda. Agar ditunda beberapa saat. Mau apa minta ditunda? Pak as-saddaqa, saya mau sedekah. Wa akum minas solihin. Nanti kan aku termasuk orang soleh. Tapi kata Allah apa? Wa la yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Wah, enggak bisa ditunda lagi itu. Ajal kalau sudah waktunya enggak bisa ditunda lagi. Itu di dalam surat Al-Munafikun ayat 9-10. Baik. Itu sebuah contoh. Jadi orang punya kekuatan jiwa, senang tidak lupa diri, susah tidak putus asa. Putus asa itu Pak, bukan cuma bunuh diri. Orang bunuh diri itu puncak dari keputus asaan. Kalau dalam kaitan mencari rezeki, mendapatkan harta, orang menghalalkan segala cara, itu juga namanya putus asa. Kenapa? Dia pikir kalau cari duit halal-halal saja, waduh, gak dapat banyak. Kalau sekedar mengandalkan gaji, gaji sudah jelas sebulan dapat berapa, sedangkan dia ingin mendapatkan yang lebih banyak. Untuk mendapatkan yang lebih banyak, mestinya kan nyambi apa sambil dagang. Dagang kan gak mesti pakai toko. Sekarang bisa bisnis online. Wah, kalau mengandalkan gaji sedikit, kalau dagang saya gak bisa. Ada nih peluang. Peluang apa? Peluang menipu, peluang korupsi, peluang memanipulasi. Di kantor kan saya bagian pengadaan. Jadi kalau kantor butuh barang, saya yang beli. Ada budget anggarannya. Misalnya beli komputer, budget anggarannya 4 juta misalnya. Saya tuh orang yang ngerti komputer, pergi ke toko komputer, tawar menawar, dapat 3 juta. Tapi kan fakturnya saya minta ditulis 4 juta. Bahkan memang yang punya toko yang nawari, Pak, ini mau ditulis berapa ini? Mau ditulis 3 juta atau 4 juta atau berapa? Nah, gitu. Akhirnya ditulis 4 juta, memang anggarannya 4 juta. Mestinya kan kelebihannya dikembalikan lagi ke kantor. Itu contoh. Jadi orang kalau sudah punya akidah dengan baik, pengaruhnya luar biasa. Kemerdekaan jiwa, ketenangan jiwa, kekuatan jiwa. Ini buku ada 16 bab. Ini baru bab pertama. Ringkasan dari bab pertama, apa yang saya kemukakan itu sesuatu yang sangat penting. Maka dulu Rasulullah ketika diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ternyata Rasul tidak mengajarkan akhlak yang pertama. Apa yang pertama beliau ajarkan? Ini dia, iman, tauhid atau akidah. Akidah harus hidup seperti pohon yang hidup. Ada warnanya, ada manfaatnya, ada buahnya. Itu yang harus kita tunjukkan. Buku ini total halamannya ada 282 halaman, terdiri dari 16 bab. Kalau tadi pengertian dan pengaruh akidah, Kalau bab yang kedua itu tentang makna syahadatain. Kita ini kan berakidah, beriman, itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau orang mau masuk Islam, itu pintu gerbangnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang mau masuk Islam, saya diminta membimbing, ya saya mesti mengarahkan dulu. Soalnya ada juga gejala, ada juga kasus. Kasus apa? Setiap Jumat ini orang masuk Islam. Setiap Jumat masuk Islam. Jumat ini masuk Islam di masjid sini. Jumat besok masuk Islam di masjid Al-Ikhlas. Jumat berikutnya masuk Islam di masjid At-Taqwa. Memang kenapa? Karena kalau habis masuk Islam orang pada nyumbang. Orang nyumbang, orang bantu, bersimpati, kasih sumbangan, dapat, wah enak juga nih, pindah lagi Jumat depan, ngaku lagi mau masuk Islam. Nah, bukan begitu yang namanya orang mengucap syahadat. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau bertanya dulu, mau menanggapi. Nah, tidak ada. Saya lanjutkan dulu sedikit lagi. Kalau kita mengucap dua kalimat syahadat, itu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Itu ternyata kata ashadu, kata ashadu, aku bersaksi, itu punya beberapa makna. Yang pertama, ashadu itu adalah al-i'lan. Al-i'lan itu artinya pernyataan. Ini bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya menjadi iklan. I'lan itu bahasa Arab, tapi bahasa Indonesianya menjadi iklan. Sama dengan ni'mat. Ni'mah. Ni'mat itu menjadi nikmat. I'lan jadi iklan. Pernyataan. Kalau iklan kan pernyataan. Pernyataan bahwa barang ini bagus, Anda butuhkan. Begitu. Makanya dulu ada pejabat, Menteri Kesehatan apa ya, saya lupa, itu mengkritik iklan obat. Iklan obat dibilang itu iklan menyesatkan. Iklan menyesatkan. Kenapa? Mana ada orang minum obat langsung sembuh. Kan iklannya begitu ya. Minum obat langsung sembuh. Mestinya ditulis kayak 3 hari kemudian gitu. Apa 5 hari kemudian. Ini minum obat langsung sembuh. Itu iklan menyesatkan. Pernyataan. Kalau iklan berarti pernyataan bahwa kita sekarang muslim. Muslim itu orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Maka kalau ada orang sudah mengucap dua kalimat syahadat, tapi ternyata dia tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, itu ibarat iklan tadi, iklan apa? Nah, itu iklan menyesatkan. Itu melakukan kebohongan. Itu iklan. Yang kedua adalah al-wa'du. Ashadu itu berarti al-wa'du. Al-wa'du itu artinya janji. Jadi kalau kita mengucap dua kalimat syahadat, itu berarti kita berjanji. Kepada siapa? Kepada Allah kita berjanji. Janji apa? Janji mau tunduk, mau taat kepada Allah. Janji mau hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kalau sudah mengucap dua kalimat syahadat, tetapi ternyata dia tidak tunduk, tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, itu namanya janjinya tidak ditepati. Makanya salah satu ciri orang munafik itu adalah iza wa'ada akhlafa. Apabila janji, dia ingkar janji. Janji tidak ditepati. Itu al-wa'd. Janji itu kita ulang lagi, Pak. Janji kita ulang-ulang setiap hari. Waktu kita sholat, baca doa iftitah. Ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Janji itu kita ulang lagi waktu baca Al-Fatihah. Dalam sholat kan baca Al-Fatihah. Wajib itu baca Al-Fatihah dalam sholat. Tapi kalau kita sholat berjamaah, sudah gak keburu baca Al-Fatihah, gak apa-apa. Sudah diwakili sama imam. Kalau gak keburu baca Al-Fatihah, kenapa? Baru masuk ke masjid, Allahu Akbar, ruku. Imamnya juga Allahu Akbar. Belum sempat kita baca Al-Fatihah, gak apa-apa. Udah masuk kita rekaat itu, udah dapat rekaat itu, gak menjadi masbuk namanya. Kita ulang lagi tuh dalam Al-Fatihah janji. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku mengabdi, dan kepadamu aku mohon pertolongan. Itu janji kita ulang-ulang. Jangan sampai lupa sama janji. Soalnya banyak orang lupa pada janji. Nah, yang ketiga itu adalah al-qasam. Al-qasam itu artinya sumpah. Sumpah itu biasanya digunakan orang untuk mempertahankan nilai kebenaran dirinya. Umpama saya dituduh mencuri, padahal saya tidak mencuri, tapi terus dituduh sampai saya mengatakan sumpah saya berani bahwa saya tidak mencuri. Artinya apa? Kalau kita bersumpah, berarti kita siap mempertahankan kebenaran. Kalau orang bersyahadat, berarti dia siap mempertahankan kebenaran Islam minimal pada dirinya. Bilal mempertahankan kebenaran Islam pada dirinya, meskipun dia harus mengalami siksaan. Ada lagi suami istri yang juga budak disiksa sampai mati. Namanya Yasir dan Sumayyah. Mati mempertahankan akidah. Itu namanya dia mempertahankan kebenaran. Kalau ada pejabat disumpah, pakai sumpah juga. Demi Allah, saya berjanji atau saya bersumpah begini, begini, begini. Nah itu mestinya siap mempertahankan kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu. Tapi ternyata banyak orang sudah bersumpah jabatan, jabatan disalahgunakan. Nah, keimanan harus kita pertahankan. Baik, nanti kita sambung lagi pembahasan buku ini. Buku ini ada 16 bab, ada manfaat ujian, ada ciri mukmin di dalam Al-Quran dan hadis, ada bab tentang mukmin tapi bukan. Nah, ini hati-hati nih. mukmin tapi bukan, ngakunya beriman tapi kata Allah, kata Rasul, dia bukan orang beriman. Jika memang mukmin, nah ini apa yang harus kita tunjukkan? Ada 8 faktor pengokoh iman. Itu bab 7. Bab 8, perumpamaan seorang mukmin. Diilustrasikan seorang mukmin itu oleh Nabi dengan beberapa perumpamaan. Yang 9, 12 janji Allah untuk mukminin. Janji Allah untuk orang-orang beriman. Maka orang beriman jangan khawatir, ada janji Allah yang pasti dibuktikan. 10, iman pada akhirat dan pengaruhnya di dunia. Iman pada hari akhirat itu ada pengaruhnya. Baru yang bab ke-11 sampai bab ke-16 itu menyangkut rukun iman. Memahami Allah, memahami malaikat, memahami Rasul, memahami kitab, memahami hari kiamat, dan memahami takdir. Sehingga nanti bisa kita bahas satu persatu di dalam buku ini, bab-bab yang terkait. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat buat kita bersama. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.